الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 29 قاعدة 29 في الفوائد التي يستنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. Kaidah ke-29 tentang faidah-faidah yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mengetahui dan memahami berbagai jenis ilmu Al-Quran. وَهَذِي الْقَاعِدَةِ تَكَادُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ. Maka kaidah ini adalah hampir-hampir menjadi sebuah kaidah yang menjadi ya maksud yang paling besar di ilmu tafsir. Ya, kaidah ini hampir-hampir menjadi sebuah maksud yang paling besar di ilmu tafsir. Wa dzalika anna al-Qur'an mustamilun 'ala ulumin mutanawwi'ah. Yaitu bahwa Al-Qur'an mencakup berbagai ilmu yang bermacam-macam. Wa asnafin jalilah minal ulum. Dan berbagai jenis ilmu, ya, berbagai jenis ilmu yang semuanya itu mulia. Fa'alal abdi ay ya'rifal maqsuda min kulli na'in minha. Maka wajib bagi seseorang ketika dia hendak mempelajari Al-Quran dan memahami Al-Quran, ketika dia ingin memahami ya tafsir Al-Quran, wajib baginya untuk mengetahui maksud dari setiap jenis ilmu tersebut. Wa ya'malu 'ala hadha. Kemudian dia mengamalkan apa yang dia pahami tersebut, apa yang dia dapatkan tersebut, faidah yang dia dapatkan tersebut. Wa yatba'ul ayatil waridata fihi. Dan dia mengikuti ayat yang ada di ilmu tersebut atau yang terkait dengan ilmu tersebut. Fa yasulul muradu minha ilman wa tasdiqan wa halan wa amalan. Sehingga tercapailah dari ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan jenis ilmu tersebut, tercapailah ilmu, kemudian tasdiq, dia membenarkan apa yang disebutkan di Al-Qur'an tersebut. Wahal, kemudian juga dia, kondisi dia mengalami perbaikan, dia berubah kondisinya karena dia telah memahami ilmu yang ada di Al-Quran tersebut, wa amalan, dan juga dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kaidah ini tentang berbagai ilmu yang ada di Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran, ya, ayat demi ayat, maka dia akan mendapati Al-Quran terdiri atas berbagai ilmu yang berbeda-beda. Setiap ilmu tersebut, ya, yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, wajib bagi kita untuk memahaminya, mengamalkannya, membenarkannya, ya, sehingga tercapailah faidah yang besar. Maka kaidah ini menyadarkan kepada kita bahwa ini kaidah yang kita gunakan ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran. Wajib bagi kita untuk menyadari perbedaan, adanya perbedaan jenis ilmu tersebut, sehingga maksud dari setiap jenis ilmu tersebut kita bisa mengamalkannya dan memahaminya, memahami dan mengamalkannya. Fa'ajallu ulumil Quran alal itlaq ilmu tauhid. Maka ilmu Al-Quran yang paling mulia secara mutlak, tidak ada catatan tambahan, adalah ilmu Tauhid. Wa ma lillahi min sifatil kamal. Dan juga sifat-sifat mulia, sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza marrat 'alaihi al-ayatu fi tauhidillahi wa asma'ihi wa sifatihi aqbala 'alaiha. Maka ketika orang tersebut membaca Al-Quran sampai kepada ayat-ayat yang berbicara tentang tauhidullah, nama Allah, sifat Allah, akbala alaiha. Maka dia ya menerima ayat-ayat tersebut. Memahami ayat-ayat tersebut. Fa idza fahimaha wa fahima al-murad biha athbathaha lillahi ala wajhin la yumathiluhu fihi ahad. Jika dia memahami ayat tersebut dan memahami apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut, apa kandungannya? Oh, ayat ini berbicara tentang nama Allah atau sifat Allah. Maka athbathaha lillahi ala wajhin la yumathiluhu fihi ahadun. Maka dia tetapkan untuk Allah nama dan sifat tersebut sembari tidak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu pun. Wa arafa annahu kama laisa lillahi mathilun fi dzatihi falaisa lahu mathilun fi sifatihi. Maka orang tersebut mengetahui, dia juga mengetahui bahwa sebagaimana tidak ada yang semisal Allah dalam masalah zatnya, demikian pula tidak ada yang semisal Allah dalam masalah sifatnya. Wa amtala'a qalbuhu min ma'rifati rabbih wa hubbihi bihasabi ilmihi bikamalillahi wa 'azamatihi. Maka ini faedah yang dia dapatkan. Dia memahami ayat tersebut yang berisi tentang tauhid dan asma wa sifat tersebut, dia tetapkan untuk Allah tanpa menyamakan, menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian hatinya dipenuhi dengan ma'rifati rabbih. Ya, dengan ilmu tentang Allah. Hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah. Ya, karena ma'rifatullah baru bisa dicapai setelah seseorang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, maka derajat ma'rifatullah itu didapat ketika seseorang merenungkan ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah dan juga tentang tauhidullah, kemudian dia memahaminya sesuai dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman generasi terdahulu as-salafus saleh, kemudian dia ya menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat tanpa menyerupakan Allah, tanpa mentakif, tanpa mentamsil, tanpa mentahrif, tanpa mentaktil. Ini tanpa melakukan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tauhid asma' wa sifat. Kemudian dia mengamalkan sesuai dengan konsekuensi dari nama dan sifat Allah tersebut. Ketika dia mempelajari bahwa Allah adalah Maha Mendengar, dia mengamalkan. Dia meyakini bahwa Allah mendengarnya dan melihatnya walaupun dia sendirian di kamar. Ini ma'rifatullah. Wa amtala'a qalbuhu min ma'rifati rabbih, min ma'rifatillah. Maka hatinya menjadi penuh dengan ya ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbihi, cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasabi ilmihi bikamalillahi wa 'azamati. Sesuai dengan ilmunya tentang kesempurnaan Allah dan keagungan Allah. Fa innal quluba majbulatun 'ala mahabbatil kamal. Karena sesungguhnya hati itu telah diciptakan oleh Allah untuk mencintai kesempurnaan. Mencintai sesuatu yang sempurna. Mencintai, Masya Allah, pemandangan yang bagus. Mencintai ya benda-benda yang berkualitas, yang bagus. Begitu kan? Maka hati itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangi sesuatu yang bagus, yang indah, yang sempurna. Fa kaifa biman lahu kullul kamal? Maka bagaimana dengan zat yang memiliki seluruh kesempurnaan? Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu jami'un ni'amil jizal. Dan bagaimana dengan zat yang berasal darinya nikmat-nikmat yang melimpah yang kita rasakan, yang kita dapatkan? Hati juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangi orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang ya berbuat baik kepadanya. Maka bagaimana pula dengan zat yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan? Wa ya'rifu anna aslal usuli huwal imanu billah. Dan dia mengetahui bahwa pondasi dari segala pondasi itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadzal asla yaqwa wa yakmul bihasabi ma'rifatil 'abdi bi rabbih. Dan bahwa pondasi ini, iman kepada Allah ini, yaqwa wa yakmul bihasabi ma'rifatil 'abdi bi rabbih. Semakin kuat dan semakin sempurna pondasi ini, iman kepada Allah ini, tergantung pada bagaimana ilmu seseorang kepada Rabb-nya tersebut. Iman kita kepada Allah itu tergantung pada bagaimana ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah memahami apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah? Apakah kita telah memahami apa saja nama-nama Allah, apa saja sifat-sifat Allah dan bagaimana meyakininya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung pada ma'rifatullah, ma'rifatul 'abdi bi rabbi. Bagaimana seseorang itu memiliki ilmu tentang Rabb-nya. Wa fahmihi lima'ani sifatihi wa nu'uti. Dan juga tergantung pada pemahamannya terhadap, pemahamannya tentang makna-makna sifat-sifat Allah dan na'am, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, ada sebagian orang yang bertanya, pernah bertanya, apa tujuan kita mempelajari ya nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yakni itu tidak berhubungan langsung dengan kejayaan umat, subhanallah. Yang berhubungan langsung dengan kejayaan umat itu adalah ya kita mempelajari, masya Allah, ekonomi Islam sehingga umat Islam maju, berjaya. Siasah syar'iyah, politik dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin bisa menang di atas orang-orang lainnya. Itu kata dia. Maka kita katakan, kalau antum tidak paham tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mau menolong kita? Bagaimana Allah mau menolong antum? Kalau ketauhidan antum masih banyak cacatnya, apalagi ada kesyirikannya, bagaimana Allah mau menolong kita? Ya. Bagaimana Allah mau menolong kita? Yang membuat kaum muslimin berjaya, yang membuat Islam menang, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ya hubungan sebab akibat yang kita pikirkan. Kalau ekonomi Islam maju maka begini begitu, kalau siasat syar'iyah begini bagus maka begitu begitu dan seterusnya. Itu hubungan sebab akibat. Jangan bertawakal kepada hubungan sebab akibat tersebut, bertawakallah kepada Zat yang telah menciptakan hubungan sebab akibat tersebut. Berapa banyak di dalam sejarah ya, dimulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabatnya. Secara akal logika tidak akan bisa menang terhadap orang kafir. Tapi Allah memberikan kemenangan. Buat apa kemudian kita berbicara tentang nama dan sifat Allah. Apalagi kemudian ada banyak penyimpangan di situ. Yang penyimpangannya ya tidak ada hubungannya dengan kejayaan umat. Itu kata mereka. Seperti misalnya kita banyak berbicara tentang apa itu tahrif, ta'til, takif, tamsil. Setelah kita capek ngomong ini, itu kata mereka ya. Kemudian apa? Apa hubungannya dengan kejayaan umat? Subhanallah, ini kata mereka. Kita katakan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tergantung pada ilmu kita tentang nama dan sifat Allah ini. Para sahabat diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, diberikan kejayaan dan kemenangan. Kenapa? Karena ketauhidan mereka. Karena pemahaman mereka yang benar, yang sahih tentang nama dan sifat Allah. Bukan karena mereka bangsa yang paling berjaya ekonominya. Bukan yang paling berjaya secara dari segi militer. Ya, itu faktor sekunder. Faktor primernya adalah mereka mentauhidkan Allah dengan ketauhidan yang benar, dengan akidah yang sahihah. Semakin kita merasa ini tidak ada korelasinya dengan kejayaan umat, semakin jauh kejayaan umat itu masih di sana, semakin jauh. Wa fahmihi li ma'ani sifatihi wa nu'utihi wa imtila'il qalbi min ma'rifatiha wa mahabbatiha. Dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung pada bagaimana hatinya itu memahami tentang Allah dan bagaimana hatinya mencintai Allah. Wa aidan ya'rifu annahu bi takmilihi hadzal ilma takammala 'ulumuhu atau takmulu 'ulumuhu wa a'maluhu. Dan dia juga mengetahui bahwa ketika dia menyempurnakan ilmu ini, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan sifat Allah, tentang tauhid Allah, maka sempurnalah ilmunya dan amalannya. Fa inna hadza huwa aslul ilmi wa aslut ta'abbud. Perhatikan. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah aslul ilmi, pondasi ilmu, wa aslut ta'abbud, pondasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan hadza a'la anwa'il ulum. Ini adalah jenis ilmu yang paling tinggi. Al-ilmu billahi wa bi asma'ihi wa sifatih. Ilmu tentang nama, ilmu tentang Allah, tentang nama Allah dan tentang sifat Allah. Wa bima lahu min sifatil kamali wal jalali wal ihsan. Dan juga ilmu tentang sifat-sifat Allah yang itu sempurna, yang itu mulia dan ihsan. Karena Allah Subhanahu wa taala taduru sifatuhu 'ala al-kamalil mutlaq wal jalali wal 'azamati wal ihsan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat Allah itu berkisar antara kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang sempurna, wal jalal keagungan, wal 'azamah keagungan, wal ihsan dan berbuat baik kepada para makhluknya. Tsumma ba'da dzalika sifatur rusuli 'alaihi wassalatu wassalam wa ma jubilu 'alaihi min makaribil akhlaqi wa mahasinil a'mal wa huwa an-na'ut tsani. Kemudian juga jenis ilmu yang kedua yang kita bisa pelajari dari Al-Qur'an adalah ilmu tentang sifat-sifatnya para rasul 'alaihi wassalatu wassalam wa ma jubilu 'alaihi min makaribil akhlaq dan juga sifat-sifat mereka yang telah Allah tetapkan mereka untuk memiliki, ya, karakteristik akhlak yang baik, wa mahasinil a'mal dan amalan-amalan yang baik. Dan ini adalah jenis kedua dari ilmu yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam perkataan beliau, wa min ulumil Qur'an sifatur rusul. Di antara ilmu Al-Qur'an adalah sifat-sifatnya para rasul, wa ahwaluhum dan kondisi mereka, wa majaralahum wa alaihim ma aman wa faqahum wa khalafahum. Dan bagaimana muamalah mereka terhadap orang-orang yang, ya, menyepakati mereka, mengikuti risalah mereka, dan bagaimana muamalah mereka dengan orang-orang yang menyelisihi mereka dan menentang mereka. Wama hum alaihi minal awsafir raqiyah. Dan juga ilmu tentang sifat-sifat mereka yang itu sifat-sifat yang tinggi. Fa idza marrat alaihi hadhil ayat arafa biha awsafahum. Ketika ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat para rasul ini kita baca, maka kita mengetahui bagaimana sifat-sifat mereka. Wasdadat ma'rifatuhu bihim wa mahabbatuhum. Dan bertambah ilmunya tentang, ya, sifat-sifat mereka dan bertambahlah pula kecintaannya terhadap, ya, mereka. Wa arafa ma hum alaihi minal akhlaqi wal a'mal. Dan juga dia akan mengetahui, ya, bagaimana akhlaknya para rasul. Bagaimana, ya, amalannya dan tindakannya dan perbuatannya para rasul. Khususan imamuhum wa sayyiduhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Khususnya imam mereka, ya, sayyid mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqtadi bi akhlaqihim wa amalihim bihasabi ma yaqdiru alaih. Maka orang tersebut yang membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sifat para Rasul tersebut, dia bisa meneladani akhlak mereka, amalan mereka. Bihasa bima yaqdiru alaih. Ya, tergantung kemampuan dia untuk menirunya, untuk meneladaninya. Wa yafhamu anna al-imana bihim tamamuhu wa kama tamamahu wa kamalahu ma'rifatuhu at-tammatu bi ahwalihim wa mahabbatihim. Ya, wa yafhamu anna al-imana bihim tamamahu wa kamalahu. Dia juga mengetahui bahwa, dia juga memahami bahwa iman kepada para rasul kesempurnaannya itu adalah, yakni iman yang sempurna kepada para rasul itu adalah ketika seseorang tersebut bisa mengetahui secara sempurna tentang kondisi mereka, ma'rifatuhu tammatu bi ahwalihim, mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna yang baik tentang kondisi mereka, wa mahabbatuhum, dan bagaimana dia cinta kepada mereka, bagaimana ya cinta kepada para rasul setelah mengetahui bagaimana akhlak mereka, bagaimana amalan mereka, bagaimana dakwah mereka, bagaimana mereka bermuamalah dengan orang-orang yang mengikuti mereka dan menyelisihi dan menentang mereka. Wattiba'uhum, demikian pula iman yang sempurna kepada mereka itu sangat bergantung pada bagaimana kita mengikuti mereka. Wa fil Qur'ani min nu'utihim asy-syai'ul katsir alladhi yahsulu bihi tamamul kifayah. Dan di Al-Qur'an itu banyak sekali ya ayat-ayat yang mensifati mereka, yang itu sangat mencukupi seseorang ketika orang tersebut ingin mengetahui tentang sifat-sifat para rasul. Wa istafidu aidan al-iktida'a bi ta'limatihim al-'aliyah. Dan demikian pula orang tersebut bisa mengambil faidah dari Al-Quran, yaitu dari al-iktida' bi ta'limatihim al-'aliyah, meneladani bagaimana mereka ya memberikan pengajaran kepada kaumnya, kepada umatnya. Wa irsyadatihim lil khalqi wa husni khitabihim, dan ya mengambil pelajaran dari bagaimana mereka membimbing para makhluk, membimbing kaumnya, membimbing umatnya. Wa husni khitabihim, dan bagaimana mereka ya berdakwah dengan baik kepada kaum atau umatnya tersebut. Walun fi jawabihim, dan bagaimana jawaban mereka itu adalah jawaban yang baik. Wa tamami sabrihim, dan bagaimana kesabaran mereka adalah kesabaran yang sempurna. Falaisal qasdu min qisasihim an takuna samaran wa innamal qasdu an takuna ibaran. Tidaklah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah mereka di Al-Qur'an, bukanlah tujuannya untuk menjadi samaron, hanya sekedar kisah saja, hanya sekedar cerita saja. Wa innamal qasdu an takuna ibaran, akan tapi tujuannya adalah agar kisah-kisah tersebut menjadi ibrah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada di kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Wal ibratu fi qasasir rusul min wajhain. Ini penting. Ibrah dalam kisahnya para rasul itu ada dari dua sisi. Ada dua ibrah yang bisa kita ambil. Al-wajhul awwal min jihati akhlaqihim wa sabrihim wa mu'anatihim li ahwali al-khalqi wa kayfa yad'una an-nasa wa yatahammaluna fi ad-da'wati ma la yatahammaluhu illa man kana mithlahum. Ibrah yang pertama, sisi yang pertama, ketika kita ingin mengambil ibrah dari kisah-kisah para rasul adalah dari sisi akhlak mereka, kesabaran mereka, ya, dan bagaimana mereka ya menghadapi kondisinya para makhluk, bermuamalah dengan mereka, menolong mereka, bersabar terhadap mereka. Ya, itu inti dari ibrah yang pertama ini, sisi yang pertama ini, bagaimana mereka bermuamalah dengan makhluk. Wa kaifa yad'una an-nasa wa yatahammaluna fi ad-da'wati ma la yatahammalu illa man kana mithlahum, dan bagaimana ya yani para rasul tersebut bagaimana mereka berdakwah kepada manusia. Dan mereka bersabar terhadap apa yang terjadi pada dakwah mereka. Yang itu tidak akan bisa orang-orang bersabar terhadap hal-hal tersebut kecuali orang-orang yang memang semisal mereka, yakni para nabi dan rasul juga. Kesabaran mereka dalam dakwah itu sempurna. Yakni atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wal wajhu tsani, sisi kedua, kalau kita ingin mengambil ibrah dari kisahnya para rasul adalah al-ibratu bima jara min aqwamihim. Wa annahum lam yataqabbalu da'watahum li awwali wahlah bal nabadhuhum wa anaduhum bal wa qataluhum fa hadha nuhun alaihi salatu wassalam awwalu rasulin arsalahu Allahu 'ala al-ard labitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 'aman. Sisi kedua dari ibrah yang bisa kita dapat dari kisah para rasul adalah ibrah tentang bagaimana kaum mereka. Kalau sisi pertama, bagaimana mereka bermuamalah dengan kaum mereka, umat mereka. Kita mempelajari kesabaran dan akhlak mereka. Sisi kedua adalah bagaimana, ya, bagaimana kaum mereka. Bagaimana kaum mereka bermuamalah dengan para rasul. Jadi sisi pertama, bagaimana para rasul bermuamalah dengan kaum mereka. Sisi kedua, bagaimana kaum mereka bermuamalah dengan para rasul mereka. Bagaimana kaum mereka? Annahum lam yataqabbalu da'watahum li awwali wahlah. Mereka tidak menerima dakwah mereka dari awal. Bal nabadhuhum. Mereka langsung menolaknya. Wa'anaduhum. Mereka langsung menentangnya. Bal waqataluhum, dan juga mereka bahkan memeranginya. Maka lihatlah, ini Nabi Nuh alaihissalam, Nabi dan Rasul Nuh alaihissalatu wassalam, Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Karena, ya, wallahu alam, bisa jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah berpendapat bahwa Nabi dan Rasul itu, ya, kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang memang sudah beriman, sehingga tugasnya hanya untuk memperkuat keimanan mereka, akan tapi Rasul diutus kepada kaum yang menentang, sehingga tugasnya adalah untuk mengajak kaum tersebut untuk meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan, kemudian mengajak mereka untuk, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyimpangan yang pertama terjadi di muka bumi adalah penyimpangannya orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Itu mengapa Nabi Nuh diutus kepada mereka untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka, mendakwahkan Islam kepada mereka. Sehingga itu mengapa Nabi Nuh alaihissalam disebut rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Karena penyimpangan, yakni kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya, na'am, ada kemaksiatan, namanya manusia. Tentunya ada ketergelinciran, ada kemaksiatan. Na'am, sebelumnya ada kemaksiatan. Ada pembunuhan, gitu ya, dan seterusnya. Tetapi semuanya berada di atas tauhid sampai datanglah, ya, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka berbuat kesyirikan pertama kali di muka bumi. Labitha fi qaumihi alf sanah illa 50 'aman. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah di kaum beliau itu 1000 tahun kecuali 50 tahun, yakni 950 tahun. Itu dakwahnya saja 950 tahun. Hampir 1 milenium. Enggak kebayang, Masya Allah. Dan itu pun hanya sedikit yang mengikuti beliau. Coba bayangkan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Waqad qala Allahu anhu, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan perkataan Nabi Nuh, sesungguhnya aku ketika mendakwahi mereka, mengajak mereka, menyeru mereka, atau sesungguhnya aku ketika, ya, mendoakan mereka, dakwatuhum di sini maksudnya dakwah, ya. Nah, betul yang tadi. Sesungguhnya aku ketika mendakwahi mereka, menyeru mereka, mengajak mereka, litaufiru lahum, sehingga engkau bisa mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Wastawshaw thiyabahum. Dan mereka menutupkan pakaian mereka ke muka-muka mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka tetap berada di atas kesyirikan mereka, kekufuran mereka, dan mereka menjadi sombong. Wastakbaru istikbara. Maka lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bermuamalah kepada mereka, bermuamalah dengan mereka, dan lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh bermuamalah dengan Nabi Nuh. Ini dari dua sisi ibrah ini bisa kita dapat. Falhasil an-na'ata biru min wajahin. Maka kesimpulannya, kita bisa mengambil ibrah, na'tabir, mengambil ibrah. Mengambil ibrah dari dua sisi. Min jihati halil rusul wa min jihati halil mursal ilaihim. Dari sisi para rasul dan dari sisi kaum yang para rasul ini diutus untuk mendakwahi mereka. Fa idza da'awna an-nasa liyu'minu fa innana la nuridu minhum ay yaqbalu minna min awwali lahdhah. Ketika kita mendakwahi manusia untuk beriman, beragama dengan pemahaman yang benar, akidah yang benar, akidah yang sahihah, di atas ilmu yang benar, maka kita tidak menginginkan dari mereka untuk menerima dakwah ini dari momen kali pertama mereka mendengarnya. Jangan harap seperti itu. Balla budda an nu'ani minhum hatta yaqbalul haqq. Akan tapi tidak boleh tidak kita harus, ya, bermuamalah dengan baik bersama mereka sampai mereka menerima kebenaran. Wala nai'asu aw nastahsir. Janganlah kita putus asa. Aw naqul ha'ula'i lam yahtadu. Atau kita berkata mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Walihada lamma qalat ta'ifatu tsalitsatu min ahli al-qaryah allati kanat hadiratul bahr lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikukum aw mu'adzibuhum 'adaban shadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima ta'idzuna qauman?" Ya, mereka, yakni ahli Korea ini, mereka bertanya, "Mengapa engkau memberikan, ya, dakwah kepada mereka? Allahu muhlikukum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Allah akan menghancurkan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang pedih." Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Maka jawabannya adalah ini supaya ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wa la'allahum yattaqun, dan semoga mereka bertakwa. Ya, jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang namanya dakwah tujuannya adalah, ya, dua ini. Kita melaksanakan kewajiban kita ma'ziratan ila rabbikum. Ya, kita menjalankan kewajiban kita sehingga kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendakwahi mereka, kita telah mengajak mereka kepada kebenaran. Dan wala anlahum yattaqun, dan, ya, tujuannya juga adalah agar mereka bertakwa, agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak boleh kita putus asa, ya, tidak boleh kita berputus asa. Wa min ulumil Qur'an ilmu ahli sa'adati wal khair wa ahli syaqawati wasyarr. Ya, di antara ilmu Al-Qur'an adalah ilmu tentang orang-orang yang di atas kebenaran, sehingga mereka disifati dengan ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Wal khair, dan orang-orang yang penuh kebaikan. Dan juga ilmu tentang ahli syakawah wasyar, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Sehingga mereka disifati dengan ahli syakawah, orang-orang yang berada di atas penderitaan dan kesedihan dan keburukan. Wa fi ma'rifatihi lahum wa li awsafihim wa nu'utihim fawaid. Maka ada faidah dari bagaimana kita bisa ketika kita mengetahui tentang sifat-sifat mereka. Ya, ini jenis ilmu yang ketiga di Al-Quran berarti. Bagaimana kita bisa mengetahui ya sifat-sifat ahlus sa'adah wal khair dan sifat-sifat ahlus syaqawah was syar. Ada faidah di balik ya di balik hal ini. Kalau kita mempelajari sifat-sifat mereka, ada faidahnya. Apa faidahnya? At-targhibu fil iktida'i bil ikhyar. Ya, motivasi untuk meneladani orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tarhibu min ahwalil asrar, dan ya peringatan dari kondisinya orang-orang yang berbuat keburukan. Wal furqanu baina haulahi wa haula, dan pembeda antara ini dan itu. Wa baina sifati wat turuq allati wasala biha haula'i ila darin na'im. Wa bayanu sifat wat turuq. Ya, kita bisa mengetahui juga bagaimana sifat dan jalan allati wasala biha haula, yang dengan sifat dan jalan tersebut itu bisa mengantarkan mereka ahlus sa'adah wal khair kepada darun na'im, yaitu surga. Wa ulaika ila daril jahim, dan bagaimana sifat dan jalan yang bisa mengantarkan mereka ahlus syaqawah wal wasyar terhadap darul jahim, yaitu neraka. Wa mahabbatu haula'il adqiya minal iman, dan cinta kepada orang-orang yang bertakwa tersebut, ahlus sa'adah wal khair tersebut, itu adalah bagian dari iman. Kama anna bughda ulaika minal iman, sebagaimana benci kepada ahlus syaqawah wal syar tersebut, benci mereka adalah juga sebagian dari iman. Wa kullama kana al-'abdu a'rafa li ahwalihim tamakkana min hadhil maqasid. Maka ketika seorang itu semakin mengetahui tentang kondisi mereka, maka mereka semakin mengetahui maksud-maksud ini. Mereka semakin mengetahui ya bagaimana jalan yang bisa mengantarkan dia kepada ya darun na'im, yaitu surga. Dan bagaimana jalan yang harus dia hindari sehingga tidak mengantarkan dia kepada darul jahim, yaitu neraka. Wa min ulumil Qur'an ilmul jazaa'i fid dunya wal barzakh wal akhirah ala a'malil khair wa a'malis syarr. Jenis ilmu yang keempat adalah ilmu tentang apa yang menjadi balasan dari amalan-amalan kita. Balasan, apa balasan di dunia? Apa balasan di alam barzakh? Apa balasan di akhirat? Balasan terhadap apa? Terhadap amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan keburukan. Wa fi dzalika maqasid jalila, dan di dalam hal ini, di dalam jenis ilmu ini, jenis ilmu yang keempat ini, ada tujuan yang mulia, tujuan yang agung. Al-imanu bikamali adlillah, yaitu apa? Iman terhadap kesempurnaan keadilan Allah. Wa sa'ati fadlihi, dan luasnya karunia Allah. Wal imanu bil yaumil akhir, dan iman terhadap hari akhir. Ya, jadi ketika kita mengetahui bagaimana balasan terhadap orang kafir, kita mengetahui kesempurnaan keadilan Allah. Ketika kita mengetahui bagaimana balasan terhadap orang mukmin, kita mengetahui bagaimana luasnya karunia Allah. Demikian pula dari situ kita bisa mendapatkan tujuan ya al-imanu bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir. Kita bisa mengetahui bagaimana ya bahwa ada hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan. Fa inna tamamal imani bidzalika yatawaqqafu ala ma'rifati ma yakunu fi. Karena kesempurnaan iman terhadap hari akhir itu sangat bergantung kepada ya bagaimana ilmu dia tentang apa yang akan terjadi di hari akhir tersebut. Apa yang akan terjadi di hari akhir tersebut? Wat tarhibu birrahbati fil a'mali allati rattaballahu 'alaiha al-jazaa'a al-jazil war rahbatu min diddiha. Demikian pula tujuan yang bisa kita dapatkan dari jenis ilmu yang keempat ini ya adalah at-targhib wa at-tarhib, motivasi dan peringatan. Birrahbati fil a'mal, yaitu dengan ketika kita mengetahui balasan yang Allah siapkan untuk berbagai amalan, kita bisa termotivasi untuk melakukan amalan baik, dan kita bisa ya mendapatkan peringatan dari amalan-amalan keburukan. Warahmatu min diddiha. Nah, ini sama, tadi sudah dijelaskan. Wa min ulumil Quran, jenis ilmu Al-Quran yang lain, yaitu yang kelima, yang disebutkan di sini, al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Fi dzalika maqasid jalila, dan di dalam jenis ilmu ini ada tujuan yang agung, ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasuli. Yaitu apa? Mengetahui batasan-batasan pada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mukallafina mukallafuna bi ma'rifati ma umiru bihi wa ma nuhu anhu. Karena sesungguhnya para mukallaf itu dibebani dengan, ya, diwajibkan untuk mengetahui apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang dilarang terhadap mereka. Wabil amali bidzalik, dan juga diwajibkan untuk mengamalkan hal-hal tersebut, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Wal ilmu sabiqun lil amal. Sementara ilmu itu harus mendahului amalan. Kita diwajibkan untuk mengetahui apa yang kita perintahkan, apa yang diperintahkan kepada kita dan apa yang dilarang terhadap kita. Kita juga mewajibkan untuk mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wal ilmu sabiqun lil amal. Ya. Dan juga kita mengetahui bahwa ilmu itu harus mendahului amalan. Kita harus belajar dulu baru kita bisa mengamalkannya dengan benar. Wa tariqu dzalik idza marra alaihi nassun fihi amrun bi syai'in arafahu wa fahima ma yadkhulu fihi wa ma la yadkhul wa hasaba nafsahu hal huwa qa'imun bi dzalika kulli aw ba'd aw ba'de aw tariku. Maka metodenya, caranya untuk menerapkan, ya, jenis ilmu yang kelima dari Al-Qur'an ini adalah ketika seseorang itu membaca sebuah dalil, sebuah nas yang di dalamnya mengandung perintah terhadap sesuatu, maka dia mengetahuinya. Dia bisa mengetahui bahwa ada perintah terhadap sesuatu tersebut. Kemudian dia bisa memahami apa kandungan dari perintah tersebut dan apa yang tidak terkandung dari perintah tersebut. Apa yang diperintahkan dan apa yang tidak diperintahkan. Yakni kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kita tidak diperintahkan untuk hulu kepada beliau. Nah, ini mengetahui hudud, mengetahui batasan. Kita diperintahkan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak sampai memuliakan beliau sampai tingkat hulu. Ya, ini maksudnya. Ma'rifatu atau fahmu ma yadkhulu fi wa ma la yadkhul. Memahami apa yang masuk dalam perintah tersebut dan apa yang tidak masuk. Fa in kana qa'iman bi wa hasaba nafsahu, dan dia bisa bermuhasabah, ya, bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Apakah dia melaksanakan, mempraktekkan perintah tersebut seluruhnya atau sebagiannya atau malah dia meninggalkannya? Fa in kana qa'iman bihi falyahmadillah. Kalau dia mengamalkannya, menerapkannya, mempraktekannya, maka pujilah Allah. Wa is'aluhu tsabata wa ziyadata minal khair. Dan mintalah kepada Allah ya istiqamah dan tambahan kebaikan. Wa in kana muksiran fihi faly'lam annahu mutalabun bih. Ya, akan tapi ketika dia memiliki kekurangan dalam mempraktekkan hal tersebut, mempraktekkan perintah tersebut, maka ketahuilah bahwa perintah tersebut itu diwajibkan kepadanya. Wa malzumun bihi, dan dia wajib untuk melaksanakannya. Falyasta'inillaha ala fi'li. Maka hendaknya dia meminta pertolongan kepada Allah untuk mengamalkannya. Wal yujahid nafsahu ala dzalik, dan wajib bagi dia untuk, ya, mendorong dirinya, mendorong jiwanya untuk bisa mengamalkan perintah tersebut. Wa kadzalika fi nahyi, demikian pula dalam larangan, ya'rifa ma yuradu minhu. Supaya dia bisa, ya, apa tujuan dari ketika kita membaca ada sebuah larangan di Al-Quran atau di Al-Hadith, apa yang harus kita lakukan? Li'arifa ma yuradu minhu. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan larangannya. Itu dulu. Wa ma yadkhulu fi dzalika allazi nahallahu anhu. Apa yang masuk dalam larangan Allah tersebut dan apa yang tidak masuk. Apa yang masuk dalam larangan dan apa yang tidak masuk. Kita dilarang untuk hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam larangan. Yang tidak masuk adalah kita memuliakan beliau. Bukan larangan untuk tidak hulu, tidak berarti kemudian kita meremehkan, merendahkan beliau. Tidak demikian. Jadi mengetahui hudud, ini penting sekali. Mengetahui hudud. Inilah yang kita pelajari di ilmu akidah. Hudud ini. Mana hudud, ini menjadi syirik akbar. Mana hudud, ini menjadi syirik asghar. Mana hudud, ini menjadi hal yang haram tapi bukan syirik. Baik syirik akbar ataupun syirik aswar. Mana hudud ini suatu yang boleh, mana hudud ini yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana saja hududnya? Itu yang kita belajar di ilmu akidah. Ya, nah. Sampai mana tadi? Nah. وما يدخل في ذلك في ذلك الذين نهى الله عنه ثم لينظر الى نفسه. Kemudian dia melihat dirinya sendiri. Fa in kana qad taraka dzalik falyahmadillah falyahmadillah ala dzalik. Kalau dia telah meninggalkan larangan tersebut, maka pujilah Allah karena Allah telah memudahkannya untuk meninggalkan larangan tersebut. Wa yas'aluhu ayyuthbitahu ala tarkil manahi. Mintalah juga kepada Allah untuk membuatnya istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kama yas'aluhu tsabata ala fi'li ta'at. Bagaimana dia meminta kepada Allah istiqomah untuk melakukan ketaatan. Wal yaj'al ad-da'i lahu ala tarki imtithal ta'atillah. Dan hendaknya dia menjadikan motivasi untuk meninggalkan larangan tersebut adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kepada Allah. Bukan karena tujuan yang lain. Menjauhi zina karena itu diharamkan, bukan karena takut HIV. Ya. Demikian. Liyakun tarkuhu ibadah, supaya meninggalkannya itu adalah bisa bisa bersifat ibadah. Kama kana fi'luhu ibadah, sebagaimana mengamalkan perintah Allah itu juga adalah ibadah. Maka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu supaya bisa bernilai ibadah, maka kita harus berniat seperti tadi. Meniatkan ini adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wa in kana ghairu tarikin lahu falyatub ila Allah minhu taubatan jazimah. Akan tapi kalau kondisi dia masih tidak meninggalkan larangan Allah tersebut, maka bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang jazimah, taubat yang kokoh. Wal yubadir wala tamna'uhu syahawat ad-daniyah an mujanabati ma tad'u ilaihi nafsul ammaratu bisu. Dan hendaknya dia bersegera, ya, wal yubadir wala tamna'uhu syahawat ad-daniyah, dan janganlah ya menghalanginya, jangan sampai syahwat yang rendahan itu menghalanginya dari meninggalkan ya apa yang Allah larang. An mujanabati ma tad'u ilaihi nafsul ammaratu bisu, yakni meninggalkan apa yang diseru oleh jiwanya yang menyuruh kepada keburukan. Faman kana inda hadhil matalib wa ghairiha amilan ala hadhihi at-tariqah fa innahu mashin ala siratil mustaqim wat-tariqatul muthla fi ma alaihi min al-istirshad bi kitabillah wa hasala lahu bidzalika ilmun wazir wa khairun katsir. Maka ketika keadaan seorang hamba itu seperti ini, amilan ala hadhi tariqah, mengamalkan metode ini, maka dia telah berjalan di atas siratul mustaqim. Fa innahum mashin ala siratil mustaqim wa tariqatil muthla fi ma alaihi min al istirshad bi kitabillah. Dan juga jalan yang sempurna, yang mulia, ya, yang jalan tersebut adalah sesuai dengan bimbingan dari kitabullah. Wa hasala lahu bidzalika ilmun ghazir wa khairun katsir, maka akan tercapai baginya ilmu yang melimpah dan kebaikan yang banyak. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, khulasatu hadhil qaidah, kesimpulan dari kaidah ini, bayyana al-muallif rahimahullah, penulis menjelaskan rahimahullah, anna ulumul qur'ani mutaaddidatun mutanawwi'ah, bahwa ilmu-ilmu Al-Qur'an itu berbagai, terdiri atas berbagai jenis, yakni bervariasi, bermacam-macam. Ilmu Al-Qur'an itu bervariasi dan bermacam-macam. Fihi kullul ulum, di dalamnya itu ada semua ilmu. Fihi ilmu al-ilmu billahi jalla wa ala, di dalamnya ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Wa asma'ihi wa sifatih, dan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hadza a'laha wa ajalluha, dan ini adalah jenis ilmu Al-Qur'an, jenis ilmu Al-Qur'an yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia. Kemudian juga jenis ilmu yang kedua, al-ilmu bi rusuli, ilmu tentang para rasulnya. Wal ilmu bil yaumil akhir, ilmu tentang hari akhir. Wal ilmu bi ahkamillah syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum syar'i Allah. Ketika kita mempelajari fikih, itu sebenarnya kita sedang mempelajari ahkamullah syar'iyyah. Wa kadzalikal kauniyah, demikian pula ilmu-ilmu, demikian pula ilmu tentang hukum-hukum kauniyah Allah. Ya. Wal ilmu bil jazaa', ilmu tentang balasan-balasan yang Allah siapkan. Wal ilmu bima fil kauni mimma yadullu ala kamali hikmatillahi azza wa jal wa 'azamatihi wa qudratihi wa rahmatihi wa sa'ati ilmihi. Dan ilmu tentang apa yang ada di alam semesta ini, di makhluk ini, yang itu menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah. Ya, keagungan Allah. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah dan kesempurnaan keluasan ilmu Allah. Wal ilmu bi awsafil khairi wa syarri li ajli an nattasiwa bima tasawa bihi alul khairi wa nabta'id amma tasawwa bihi al-syar. Dan juga yang terakhir, ilmu tentang sifat-sifat kebaikan dan sifat-sifat keburukan, sehingga kita bisa memiliki sifat-sifat yang juga dimiliki oleh sifat-sifat ahlul khair, orang-orang yang penuh kebaikan, dan kita menjauhi dari sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat-sifat ahlul syar, orang-orang keburukan. Ya. Maka ini jenis ilmu Al-Quran sangat banyak sekali, dan di setiap jenis ilmu tersebut ada tujuannya masing-masing, ada hikmahnya masing-masing, ada ibrahnya masing-masing. Wajib bagi kita untuk mengamalkan, yakni memahami dan mengamalkan setiap ilmu Al-Quran tersebut. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.